قال الشيخ رحمه الله قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألفناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ورحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثير ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم قال الشيخ وهذا من تمام نعيم أهل الجنة dan ini termasuk di antara kelengkapan nikmat أهل الجنة di antara nikmat-nikmat yang sangat besar أن ألحق الله بها yaitu Allah menyusulkan menggabungkan mereka kepada mereka dzurriyyatahum anak keturunan mereka alladzina tabauhum biiman ai alladzina lahaquhum bil imani shadir min azaihim yaitu yang menyusul mereka dengan keimanan yang muncul dari bapak-bapak mereka fasarat adzurriyyatu taban lahum bil iman lalu anak-anak tersebut mengikuti bapak-bapak mereka dengan keimanan. Wa min ba'di aula idza taba'athum dzurriyyatuhum bi imani shadir minhum anfusuhum. Nah, dan lebih utama lagi jika mereka diikuti oleh dzurriyyah mereka itu dengan keimanan yang muncul dari diri mereka sendiri. Wa haula'il mazkurun yalhaquhumullahu bimanazil aba'ihim fil jannah wa illam yablughuha jazaa'an aba'ihim wa ziyadatan fi thawabihim. Mereka yang disebutkan di sini Allah susulkan kepada mereka dengan Allah gabungkan dengan kedudukan bapak-bapak mereka di dalam jannah meskipun mereka tidak mencapai derajat tersebut sebagai balasan bagi bapak-bapak mereka dan tambahan pahala buat bapak-bapak mereka. Wa ma dzalika lam la yanqusullahu al-aba min a'mali syai'an. Namun demikian Allah tidak mengurangkan, membuat kurang bagi bapak-bapak mereka itu amalan-amalan mereka sedikit pun. Nah, ini mungkin kita ingat Allah yang Allah perintahkan kepada kita qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita yang lebih dahulu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri dari adab dan murka Allah, kemudian menjaga mereka dari adab dan murka Allah dengan mendidik mereka, memaksa mereka untuk tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan nah, sesuai dengan kadar dan kadar mereka. Ketika dia ini mereka muncul ada keimanan mereka, mereka bisa mengambil manfaat dari keimanan ataupun amalan soleh orang-orang tua mereka. Seperti disebutkan oleh beliau rahimahullah di sini bahwa mereka anak-anak keturunan tersebut, anak-anak cucu kita itu digabungkan dengan kita atau kita digabungkan dengan orang-orang tua kita yang soleh itu karena pertama keimanan orang-orang tua kita, amalan-amalan soleh yang mereka perbuat sebagai pahala dan tambahan pahala bagi mereka. Sebagai karunia Allah bagi mereka. Kemudian, nah, ketika iman itu ada muncul, yakni ada hasil pendidikan mereka, hasil usaha mereka menanamkan akidah keyakinan pada diri kita. Kemudian ada keimanan itu pada diri kita, maka itu menjadi tambahan. Nah, sebagai karunia pula bagi, nah, bagi kita untuk menjadi mengikuti bergabung dengan mereka. Ayat-ayat ini kata para ulama tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam surat An-Najm itu. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Setiap orang itu, bahwa setiap manusia itu memiliki apa yang dia usahakan. Nah, dia memiliki apa yang dia usahakan. Tidak bertentangan dengan ayat ini yang mereka itu dalam ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang selain mereka itu bisa mengambil manfaat dari usaha orang-orang lain. Ada tiga hal yang disebutkan oleh ulama diantaranya untuk penggabungan dari ayat dua ayat tersebut. Kata mereka, ayat yang kedua ini, ayat yang kedua ini menunjukkan bahwa manusia seseorang mungkin bisa mengambil manfaat melalui usaha orang lain. Bahwa ayat ini yang kita baca ini itu menunjukkan bahwa seseorang mungkin mengambil manfaat dari usaha orang lain, dari amalan soleh orang lain. Dalam hal ini kita, dari bapak kita, anak kita, mengambil manfaat dari amal soleh kita. Dalam surat An-Najm, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, itu menunjukkan bahwa tidak ada yang berhak, jadi seseorang tidak menguasai sedikit pun kecuali, jadi dia tidak berhak, dia tidak memiliki kecuali hasil usahanya. Paham ya? Yani surat An-Najm itu menunjukkan bahwa dia hanya memiliki, dia hanya berhak kepada apa yang dia usahakan. Nah, tapi tidak bertentangan dengan mengambil manfaat. Mengambil manfaat dengan apa yang tidak dimilikinya. Paham ini kan? Dia tidak bertentangan dengan ayat tersebut, bahwa artinya apa? Dikatakan bahwa dia tidak memiliki, dia tidak berhak kecuali yang dia usahakan. Anda bekerja, mendapatkan gaji, yang berhak siapa? Kita. Kan enggak salah kalau anak istri mengambil manfaat. Paham kan? Nah, seperti itu. Dalam urusan akhirat demikian pula. Seseorang itu tidak berhak dan dia tidak memiliki kecuali yang dia upayakan. Itu tidak bertentangan untuk artinya apa? Bukan berarti dia tidak bisa mengambil manfaat dari usaha orang lain yang tidak dia miliki. Bukan berarti dia tidak bisa mengambil manfaat dari yang bukan miliknya. Paham ya? Bukan berarti dia tidak bisa mengambil manfaat dari yang bukan miliknya. Dicontohkan oleh beliau rahimahullah, misalnya kita, kenapa kita dapatkan 20 derajat dalam sholat? Karena kita berjamaah, ada orang lain kan? Bersama orang lain, seperti itu juga. Nah, ayat yang pertama, jadi tidak bertentangan dari sisi penggabungan yang pertama. Ayat yang pertama itu hanya menunjukkan penafian kepemilikan. Seseorang terhadap usaha orang lain. Orang yang bekerja, masa kita yang dapat gajinya? Mendapatkan gajinya. Gak boleh kan? Orang yang bekerja, itu gaji untuk dia. Upah untuk dia. Tidak menunjukkan penafian intifa ini bisa ilahirin. Bukan menunjukkan bahwa dia tidak bisa mengambil manfaat dari usaha orang lain. Paham ya? Karena usaha orang lain itu, karena usaha orang tersebut itu milik orang yang berusaha. Usaha orang tersebut milik orang yang mengusahakannya. Kalau dia mau, dia berikan kepada yang lain. Kalau enggak, dia tahan untuk dirinya. Mau pahami kan? Nah, seperti itu. Nah, para ulama berpendapat dengan ijma bahwa mayat bisa mengambil manfaat dengan apa? Sholat jenazah, ya kan? Kemudian doa orang untuk dia, ya enggak? Nah, itu diantaranya alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti disebutkan oleh beliau di sini tadi, bahwa iman anak cucu tersebut, iman zuriyah tersebut itu merupakan sebab paling utama diantara sebab-sebab yang ada, diantara sebab-sebab utama, itu termasuk diantara sebab yang paling utama dia mendapatkan derajat tersebut. Derajat apa? Digabungkan dengan orang tuanya. ada iman cuma dia. Makanya di sini kita selalu berusaha ya, diingatkan oleh Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jangan sampai kita berani belajar tentang tauhid, kita mengerti tentang tauhid, tentang amal soleh, tapi mereka tersia-sia. Juga seringan juga ingatkan juga namanya, jangan sampai anak itu yatim padahal abi dan ibunya ada di depan dia. Nah, maksudnya itu. Nah, supaya kita pun juga nah, di dunia kita berkumpul dengan mereka, di akhirat pun juga melihat mereka. Iman zuriyah tersebut merupakan sebab paling di antara sebab-sebab paling utama dia terangkat derajatnya bergabung dengan orang tuanya. Kalau dia kafir, sia-sia. Kalau dia kafir, dia tidak akan peroleh yang demikian ini. Jadi ini syarat yang paling utama. Ini iman. Adanya iman zuriyah tersebut baru dia bisa digabungkan. Seperti apapun ilmu, apa iman, iman apanya amalannya. Tapi dia beriman kepada Allah mungkin dengan sebab kesalehan orang tuanya, ketakwaan orang tuanya, anak itu terikut bergabung bersama orang tuanya. Sebagai apa? Nah, ini sebagai dikatakan oleh beliau di sini sebagai ziyadatu sawabi. Nah, kemudian jadi iman seorang hamba, kemudian ketaatannya itu merupakan usaha dia. Iman seorang hamba, iman kita dan ketaatan kita merupakan usaha kita untuk apa namanya, untuk bisa mengambil manfaat dari apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah, usaha kita untuk bisa mengambil manfaat dari amalan orang lain. Paham ini kan? Misalnya kita kalau kita ini tidak taat, tidak beriman, orang bagaimana orang mau mendoakan kita? Makanya kita ingatkan selalu. Bagaimana kita akan mendoakan orang tua kalau dia sedang akidahnya berbeda dengan kita, mati dalam kekafiran, mati dalam kesyirikan. Yang kedua, yang ketiga, annasanya alladhi hasala bihi rafu darajatil aulad laisa lil aulad. Nah, di dalam ayat ini dia diikutkan kepada derajat kedua orang tuanya bukan karena anak tersebut. Bukan karena anak tersebut, ya? Bagaimana dalam ayat tadi dalam surat An-Najm, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Jadi dia dinaikkan derajatnya, digabungkan dengan orang tuanya, bukan murni dari dia. Dalam artian, nah, terangkan itu bukan karena dia, tapi karena usaha bapak mereka. Usaha orang tua, orang tuanya. Usaha abi dan uminya, abinya berusaha untuk menjadi seorang muwahhid. Nah, amir amal saleh, seorang yang bertakwa. Ya tentunya dengan dia beriman dan bertakwa ini kan dia akan ingat menjalankan membuktikan keimanannya. Terbaik ke ayat ini. Lalu, ku anfusakum wa ahlikum nar. Dia menjaga dirinya dari neraka, dari murka Allah. Tentu dia tidak akan mungkin bersikap egois, membiarkan anak-anak dan istrinya terlantar, artinya tidak diajari, tidak pernah dikenalkan dengan agama. Nah, usaha orang tua. Nah, dan jadi ya ini sebagai balasan sehingga mereka, anak-anak mereka diangkat, anak-anak mereka digabungkan dengan mereka sebagai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seperti ini juga apa namanya? Disebutkan di dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Bazzar, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yarfa'u dzurriyyatal mu'min. Innallaha la yarfa'u dzurriyyatal mu'min ilaihi fi darajatihi. Fi darajatihi." Wa in kanu dunahu fil amal, wa in kanu dunahu fil amal litaqarra bihim aynih. Sungguh kata Rasulullah, Allah betul mengangkat derajat anak turunan seorang mukmin itu kepadanya, digabungkan kepada ayahnya. Fi darajati, ini sederajat dengan ayahnya, setingkat dengan ayahnya, meskipun mereka berada di bawahnya dalam hal amal, walaupun amalan mereka tidak seperti bapaknya, digabungkan kepada ayahnya, kepada bapaknya. Nah, walaupun mereka berada jauh di bawah, li taqarrabihim ainuhu, untuk supaya mereka orang-orang beriman, orang mukmin itu menjadi sedap pandangannya karena melihat anak-anak mereka bersama mereka. Itu juga seperti disebutkan di dalam doa para malaikat. Nah, ini upaya kita untuk menjaga diri dari neraka karena Allah, dan kita juga berusaha untuk menjaga, melindungi keluarga dan anak dan istri kita dari neraka, supaya mereka pun nanti bergabung dengan. Jangan kita di dunia kita berkasih sayang, berkumpul, tapi di akhirat terpisah dari mereka. Nah, jadi kita pun ingat bahwa kita orang tua, kita para suami juga beramal, berbuat, itu bukan untuk kita sendiri murni. Nah, kita pun ingin bertemu dengan orang-orang tua kita yang soleh di kalangan mereka, nenek moyang kita, kemudian juga dari anak-anak turunan kita. Baik, itu tadi menggabungkan dari ayat ini dengan yang disebutkan di dalam surat An-Najm. Nah, walau lama kana rubama tawahama mutawahimun anna ahlan nar kadhalik. Mungkin ada yang mengira bahwa mengira tapi salah. Waham itu salahnya lebih besar daripada benarnya. Ada yang mengira dengan cara salah paham bahwa anna ahlan nar kadhalik. Mungkin mereka ada yang menganggap bahwa berarti penduduk neraka juga demikian. Anak cucu mereka digabungkan dengan mereka. Mengenai juga pertanyaan ini tidak benar, karena Allah menyebutkan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum. Tapi istiradilah, taruhlah, anggaplah mungkin seperti itu, ada yang beranggapan demikian. Nah, yalhaqullahu bihim abna'ahum wa dzurriyyatuhum. Allah menyusulkan kepada mereka anak-anak dan keturunan mereka. Nah, kalau ada yang berpendapat seperti itu, maka Allah mengatakan, Allah kata beliau, akhbara annahu laisa hukma dharain hukman wahida. Jadi bahwa hukum dua negeri ini, ya, dua tempat itu, surga dan neraka itu beda. Fa innan nar darul adl. Karena neraka itu adalah tempat keadilan Allah, bukti tanda keadilan Allah. Wa min adlihi ta'ala, di antara satu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, alla yu'adziba ahadan illa bi dzanbin. Allah tidak menyiksa, menghukum seseorang kecuali karena kesalahan, karena dosa. Walihada qala kullu mri'in bima kasaba rahin. Karena itu ayat ini ditutup dengan firman Allah, setiap orang itu tergadai dengan dengan usahanya. Dia tergantung kepada amalan murtahinun bi amalihi. Tergantung dengan amalannya. Fala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada yang berbuat dosa memikul dosa orang lain. Nah, wala yahmil ala ahadin dzanbu ahadin. Tidak dipikulkan dosa seseorang itu kepada orang lain. Nah, itu dalam ayat itu juga, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Nah, hadza i'tiradun min fawaidihi izalatul wahm al-madhkur. I'tirad ini, imma yang disebutkan di dalam ayat, kullu mri'in bima kasaba rahin, itu menghilangkan salah pahaman tersebut. Salah pahaman itu. Jadi orang kafir, dia dapat kena, tidak. Tidak mengharapkan, belum tentu anaknya terkena. Ya, begitu juga makanya tadi syarat digabungkannya itu tadi, kalau misalnya iman itu muncul pada diri orang tua, kemudian anaknya juga beriman. Jadi anaknya itu mendapatkan kecipratan istilahnya, kebagian dari amal saleh, pahala dari orang tuanya. Nah, makanya perlu kita bersungguh-sungguh memperbaiki diri, menyelamatkan diri dari semua yang tidak disukai oleh Allah, dan menyelamatkan diri dari neraka dan murka Allah, agar anak-anak kita pun terikut. Mungkin sejak kecilnya mereka bisa melihat usaha orang tuanya, ya, kesungguhan orang tua yang bermain taat kepada Allah dengan menjadi menuntut ilmu kemudian mengamalkannya dan menyampaikannya, mereka juga terus terbawa. Paling tidaknya kalau misalnya mereka apa namanya untuk diri mereka ada keimanan dan amal untuk dirinya, walaupun itu nah untuk terbatas pada dirinya, mungkin keterbatasan dia ya, dia mencukupkan diri untuk nah yakni dia menyelamatkan diri ya, seperti orang tuanya. Nah, itu sudah sebuah karunia yang besar. Nah, wa qawluhu wa amdadnahum amdadna ahlal jannah, kami tambahi pula ahlul jannah itu min fadlina wasi, bagian dari karunia kami yang luas. Wa razaqnal amin. Nah, dan kami beri rezeki secara umum bi fakihah, dengan buah-buahan, minal inab warumman wattuffah. Nah, baik itu anggur, delima, apel, wa asnaful fawakih alladzida azzaidah ala ma bihi yataqawwatun, dan berbagai buah-buahan yang lezat lainnya sebagai tambahan dari apa yang telah mereka rasakan, yakni yataqawwatun ma bihi ala ma bihi yataqawwatun, yang bagaimana mereka dahulu yataqawwatun menjadikannya apa namanya bahan makanan pokok. Nah, walah mimma yashtahun, dan daging yang mereka sukai, min kulli ma talabuhu washtahathu al-anfusuh, dari semua yang diinginkan dan disukai oleh nafsu mereka, min lahmi thair wa ghairiha, dari daging-daging burung ataupun yang selain itu. Yatanaza'una fiha ka'san ay taduru ka'sat ar-rahiq wal khamr alayhi, yani beredar. Jadi diedarkan kepada mereka gelas-gelas yang berisi rahil, nah minuman-minuman yang bercampur, ya jahe dan sejenisnya, kemudian khamar kepada mereka. Wa yata'afunaha fi ma bainahum, mereka saling mengambil, saling memberikan di antara sesama mereka. Taqufu alaihim wildan, dibawa berkeliling oleh anak-anak yang abadi, yang kekal, remaja-remaja yang mukhalladun, tetap muda. Bi akwabin wa barik, dengan gelas-gelas dan ceret-ceretnya. La laun fiha wa la ta'tin, minuman-minuman itu, hatta walaupun itu khamar yang di dunia bisa membuat mabuk dan buat hilang akal, tapi di akhirat la laun fiha wa la ta'tin, tidak ada nah kesia-siaan permainan-permainan, bahkan tidak ada dosa di dalam minuman, tidak menyebabkan pusing. La yusadda'una anha wa la yunzifun, tidak membuat sakit kepala, tidak membuat pusing mabuk. Ai laisa fil jannah kalamul lahun, tidak ada pula kini kata-kata yang lahun sia-sia. Wa huwa alladhi la faidata fihi, yaitu kalimat-kalimat yang tidak ada faedahnya, ungkapan-ungkapan yang tidak ada gunanya. Wa la ta'tim, tidak pula ada kata-kata yang jelek, yang kotor. Nah, wa huwa alladhi fihi ismun wa maksiyah, yang mengandung dosa dan maksiat. Wa idan taqal amran sabatal amru salim, kalau dua hal ini hilang, berarti yang ketiga yang tetap. Karena kalau itu imma dia laun, imma ta'sin, imma fa'idah. Wa huwa anna kalamahum fiha salamun tayyibun tahir. Ini kalam-kalam yang berfaedah itu adalah kalam-kalam yang ucapan mengandung ucapan selamat, kata-kata yang baik, yang bersih. Musirrun linnufus, menyenangkan jiwa. Mufarrihun lilqulub, membuat hati itu bahagia. Yata'asyaruna ahsana isyrah, mereka saling bergaul dengan pergaulan yang sangat baik, sebaik-baik pergaulan. Wa yatanadamuna athyabal munanabah, mereka tanadamun, ini berkumpul, ini tanadamun, ini bermajlis ya, kumpul ngobrol nah dengan sebaik-baik nah perkumpulan. Wa la yasma'una min rabbihim illa ma yuqirru a'yunahum, mereka tidak mendengar dari Rabb mereka kecuali yang membuat sedap pandangan mereka. Wa yadullu ala ridah, dan menunjukkan pula ridhoannya anhum kepada mereka, wa mahabbatuhu wa mahabbatihi lahum, dan kecintaannya, cintanya kepada mereka. Ala wa yatufu alaihim ghilmanun lahum, kemudian berkeliling kepada mereka ghilman, anak-anak remaja-remaja bagi mereka, khadamun syabab, pelayan-pelayan yang muda. Ada yang mengatakan mereka ini adalah anak-anak kaum musyrikin yang mati dalam keadaan masih bayi atau masih belum balik. ka'annahum lu'lu'um maknun, seakan-akan mereka itu adalah lu'lu'um maknun, mutiara-mutiara yang tersimpan. Min husnihim wa bahaihim, karena keindahan dan keelokan mereka. Ya duruna alaihim bil khidmah, mereka berkeliling kepada penghuni-penghuni jannah itu dengan pelayanan. Wa qada'i ma yahtajuna ilaihi, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Wa hadha yadullu ala kasrati na'imihim wa si'atihi, ini menunjukkan betapa banyak nikmat yang mereka rasakan dan sempurnanya kemakmuran yang rahatin, dan betapa sempurnanya ketenangan mereka. Artinya mereka tidak tidak capai tubuh-tubuh mereka rahat. Nah, tubuh-tubuh di ghayati raha, dalam keadaan longgar, lapang, istirahat yang menenangkan. Walau aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalu, sebagian mereka berhadapan dengan yang lain, duduk dalam majelis, berkumpul di dalam majelis, saling bertanya an umuri dunya wa ahwaliha, mereka bernostalgia cerita tentang keadaan dahulu di dunia. Nah, qalu fi dhikri bayani alladhi awsalahum ila ma hum fihi min al-khibrah was-surur, mereka bercerita, menerangkan, menyebut-nyebut, menjelaskan apa yang membuat mereka sampai di tempat ini dari berbagai keindahan dan kesenangan. Kata mereka, kenapa kamu sampai di sini? Kenapa kamu? Bagaimana ceritanya kamu sampai masuk dalam jannah? Qalu inna kunna qablu, sungguh kami dahulu di dunia, fi dari dunia, fi ahlina musyfiqin, mereka kami dahulu ketika berada di tengah-tengah keluarga kami dalam keadaan, selalu dalam keadaan musyfiq, merasa cemas, merasa takut, khaifina wajilin, takut, cemas, khawatir. Fatarakna min khawfihi ad-dunub, karena takut itu kami tinggalkan dosa-dosa. Wa aslahna lidzalika al-uyub, lalu kami memperbaiki aib kami, kekurangan-kekurangan kami. Ini yang membuat mereka sampai. Ya, wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Setelah mendapatkan kitab dari tangan kanan, dari arah kanan, mereka datang kepada keluarga dalam keadaan gembira. Dalam surat Al-Haqqah Allah menyebutkan mereka saking senangnya berkata, qalu ha umqra'u kitabiyah, kalian baca kitabku, lihat catatan amalanku, dengan bangga dan senang. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, kembali dalam kepada keluarga dengan penuh kegembiraan. Kenapa? Mereka merasakan cemas di dunia. Lain dengan orang-orang yang wa'amma man utiya kitabahu bishimalihi, atau wa yakunna wa ra'a zahrihi fa yaqulu ya wayna wa yad'u subura wa yasma sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Justru ketika mereka di dalam dunia dalam keadaan masrur, dalam keadaan gembira, dalam keadaan mutraf, hendak merasakan kehidupan yang mewah. Tapi balasan buat mereka di akhirat justru dalam keadaan mereka sengsara dan celaka wangnya jilat. Maka di sini katakan, nah, mereka orang-orang ahli jannah itu, mereka ini dalam keadaan di dunia itu tidak lepas dari hal-hal seperti ini. Hatta walaupun dia berada dalam keadaan ketaatan, itu masih merasa takut. Bagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW membacakan ayat ketika Bunda Aisyah mendengar Rasulullah menyatakan, nam, membacakan ayat aladina yusuna wa'nam ma'atau wa'kulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Mereka yang memberikan, membelanjakan apa yang diberikan kepada mereka dalam keadaan hati mereka merasa takut, takut tidak diterima amalan-amalan mereka, dan mereka yakin bahwa mereka akan dikembalikan kepada roh mereka. Kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha, apakah mereka orang-orang yang berbuat dosa ya Rasulullah, ahlul khamr, yakni minum khamr, zina, mencuri dan sejenisnya? Tidak, kata Rasulullah, la yabna as-siddiq, bukan wahai putri as-siddiq, mereka justru adalah orang-orang yang taat. Mereka justru orang-orang yang senantiasa menjaga diri dari dosa, dari durhaka kepada Allah. Tapi mereka takut amalan mereka tidak diterima dan aib-aib mereka ditampakkan. Ini yang membuat mereka takut. Seperti dikatakan, ditanyakan kepada Imam Ahmad, kapan mata yadukurun yajidul abdu rahah, ya Imam, kapan seorang hamba itu bisa merasakan ketenangan wahai Imam? Kata Imam Ahmad rahimahullah, ketika kaki pertamanya tercecah di dalam jannah. ketika kaki pertamanya sudah berada di dalam jannah. Saat itulah baru hilang semua kegelisahan, semua kesumpukan ini, keruwetan ataupun kegalauan hatinya, kecemasan, kekhawatiran, baru hilang sirna ketika kaki pertama itu sudah berada di dalam jannah. Selama dia masih belum, bahkan ketika sudah menyeberang dari Siratal Mustaqim, berada di kantarah bainal jannah wan nar, dia masih cemas. Kita masih punya persidangan bainal mukminin, bainal mukminin, bainal aminin, di antara orang-orang yang beramal. Nah, man minna billah min al muflisun. Siapa di antara kita yang jadi orang-orang yang muflis, naudzubillah. Di situ baru penentuannya. Ada yuktas ba'duna ba'dan, dikisos satu dengan yang lain. Nah, dikisos ketika mungkin antara kita dengan Allah mudah, baik itu dalam keadaan mungkin dosa-dosa yang besar sekalipun terhadap Allah, tapi tidak syirik, mudah bagi Allah mengampuninya. Nah, tapi ketika di antara sesama kita, ini yang sangat berat. Maka kita berlindung kepada Allah dari semua bentuk kezaliman. Nah, buah dari itu, ketika mereka merasakan kecemasan di akhir, tidak di dunia, selalu merasa dan diawasi oleh Allah, khawatir. Dan yani aib mereka ditampakkan oleh Allah, dosa-dosa mereka ditunjukkan, dan apa namanya, dihisab, dicatat, dan kemudian jadi balak buat mereka di akhir dunia dan di akhirat. Mereka selalu mendekat kepada Allah, berlindung kepada Allah dari dosa-dosa dan penyimpangan. Mereka meminta perlindungan kepada Allah dan memperbaiki diri dari dosa-dosa tersebut, dan berusaha untuk menutupi aib mereka dengan mohon ampun kepada Allah. Buahnya, famanallahu alaina, maka Allah kemudian memberi anugerah kepada kami, wa waqana adzabas samum. Allah memberikan anugerah berupa hidayah wa taufik untuk beramal, untuk melindungi diri, menjaga diri dari murka dan adab Allah. Wa waqana adzabas samum, dan di akhirat Allah melindungi kami dari adab yang sangat panas, al adabul har asyadid harruhu, adab yang sangat keras, kayaknya panas keras dan sangat dahsyat panasnya. Wallahu a'lam. Qala inna kunna min qablu nad'u, sungguh kami dahulu selalu berdoa kepada Allah, an yuqiyana ayyaqiyana adzabas samum, meminta kepada Allah supaya dilindungi, dijaga dari adab yang panas, wa yusiluna ilan na'im, wa yusilana ilan na'im, dan supaya kami disampaikan, dibawakan, dihantarkan kepada kenikmatan. Wa hadza syamilun li du'a'il ibadah, ini meliputi doa ibadah, ini dengan ketaatan menjalankan perintah-perintah Allah, dan doa masalah, doa yang bersifat masalah. Kita minta rezeki, kita minta ampunan, kita minta kelembutan Allah, kita minta rahmat kepada Allah. Ai lam nazal nataqarrabu ilaihi bi anwa'it taqarrubat atau qurbat, dan yakni kami, artinya kami senantiasa, makna diri inna kunna min qablu nad'u, inna kunna min qablu nad'u, kami senantiasa tidak pernah berhenti mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai amalan, amalan qurbat. Wa nad'uhu min sisa'il awqat, dan kami senantiasa berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah setiap waktu, setiap saat. Lisan itu tidak pernah berhenti dari mohon ampun kepada Allah, minta dilindungi dari godaan-godaan syaitan, jangan sampai syaitan mendatangi, mendekat. Nah, qala innahu huwal barrur rahim, sungguh Allah itu al-barrur rahim, yang maha banyak kebaikannya dan maha penyayang. Fa min birrihi, di antara kebaikan-kebaikannya bina kepada kami, wa rahmatihi iyana, dan rahmatnya kepada kami, anna analana ridahu wal jannah, Allah berikan kepada kami ridhanya dan jannah. Wa waqana min suqtahu wan nar, dan Allah lindungi kami dari marah kemurkaannya, dan Allah lindungi kami dari nerakanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini kita kembali ingat perintah Allah bagi tanda keimanan kita, ku anfusakum wa ahlikum nar, tidak hanya untuk kita, maka bersungguh-sungguhlah terutama sekali dalam hal urusan tauhid, tanamkan pada anak-anak itu akidah yang kuat, yang kokoh, kebersihan. Setelah lebih dahulu kita tanamkan dalam diri kita akidah dan tauhid yang kuat, yang bersih dari semua bentuk kesyirikan akbar dan asghar, kebid'ahan dan dosa-dosa yang besar ataupun kecil. Nasallahu wa fiqana lima yuhibbu wa yardha ilahuna.